Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا يجعلني الدنيا untuk senantiasa kita muhasabah nafsi, mengoreksi diri-diri kita sendiri terkait dengan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu untuk sekiranya dibalik seluruh kucuran-kucuran kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, kita juga perlu menghadapkan introspeksi dan mengoreksi apakah betul-betul kita sudah menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita dengan cara memanfaatkan segala kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk bertakwa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, tidak menciptakan kita semuanya kecuali dalam rangka agar kita betul-betul menjadi seorang hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai hamba Allah yang bertauhid, mempersembahkan seluruh amalan-amalan ibadah kita, seluruh aktivitas-aktivitas kehidupan kita, bahkan kita persembahkan kematian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali ada tujuan yang mulia di balik itu semua. Ada tujuan yang tujuan ini akan kembali kepada seorang hamba yang ingin meraih kebahagiaannya di dunia wal akhirah, yaitu dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita sadari dan perlu kita pahami bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah kepada-Nya, untuk menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala butuh kepada kita, bukan karena Allah Azza wa Jalla membutuhkan ibadah kita dan pelayanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla lebih adil alamin, maha kaya, maha tidak butuh kepada seluruh hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada seluruh hamba-hambanya. Tidak butuh kepada malaikat-malaikatnya. Tidak butuh kepada al-anbiya wal-mursalin. Apalagi butuh kepada kita semua. Tetapi kita yang butuh dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lah yang sangat dan sangat butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita hidup di dunia ini, maka kita butuh untuk menopang kehidupan kita terhadap segala rezeki dan kenikmatan di balik kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat besar-besar. Yang tiada seorang pun di antara kita mampu untuk menghitungnya. Wain ta'udhu ni'mat Allah la tuhsuha. Dan jika kalian mau untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan, la tuhsuha. Jika yang tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghitungnya, tidak akan mampu. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat dan teramat besar kepada kita. Maka kita sangat dan sangat butuh kepada pertolongan-Nya, butuh kepada rezeki, kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara' ila Allah." Wahai sekalian manusia, kita semuanya, kalian pada hakikatnya adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang sangat fakir, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla untuk menopang kehidupan kita. Sehingga jangan sampai ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, karena teramat banyak dan terlalu banyak, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Tetapi yang perlu kita tanyakan kepada diri-diri kita, sudahkah kita menjadi seorang hamba yang bersyukur? Sudahkah kita menjadi seorang hamba yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita menjadi seorang hamba yang betul-betul memanfaatkan segala nikmat-Nya dalam rangka untuk membantu dia serta korup, menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? dalam rangka untuk menaikkan derajat dia di dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya sekecil apapun. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan segala perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita akal, yang tidak dengan akal tersebut kita bisa membedakan mana yang maslahat, mana yang mafsadah, mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk, mana perkara yang akan membahayakan dan mana perkara yang akan membawa kepada keberuntungan. Kita bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Kita bisa membedakan ini perkara yang baik, ini perkara yang buruk. Tentunya dengan akal yang saling, dengan akal yang selamat dari berbagai macam penyimpangan. Yang dia menggunakan akalnya betul-betul untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan perangkat-perangkatnya berupa sama wal-basar, pendengaran yang juga penglihatan, yang dia bisa mendengar segala perkara-perkara yang akan memberikan manfaat kepada dia. Ini maka ini terasa besar bagi kita manakala kita melihat ada di antara saudara-saudara kita yang tidak diberikan nikmat sama, nikmat pendengaran, tidak bisa mendengar dan juga tuli, sehingga berakibat dari situ dia tidak bisa berbicara. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu semuanya kepada kita sebagai anugerah, nikmat yang majana dan yang gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban. Maka kenikmatan Allah mana lagi yang kita dustakan, teramat banyak. Sehingga apakah kemudian takut ketika kita mempergunakan pendengaran kita justru untuk mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla yang jumlahnya itu sedikit, sementara kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa membawa manfaat baik bagi urusan dunia dan lebih lagi urusan akhirat yang jumlahnya itu sangat banyak. Tetapi kita masih memilih untuk kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga nikmat al-basar, nikmat penglihatan luar biasa. Dengan nikmat penglihatan ini kita bisa melihat segala alam semesta yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi apakah semuanya itu membuahkan untuk kita betul-betul merasakan keagungan dan besarnya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Seluruh apa yang ada di alam ini, mulai di pagi hari, siang, sore, dan malam, terdapat berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang silih berganti kita dengar dan kita saksikan. Tetapi apa semuanya itu menjadikan kita semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla? Apakah dengan itu semuanya menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dengan itu semuanya menjadikan kita semakin ingin menjadi orang yang disayang oleh Allah, menjadi orang yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau kita memahami dan merenungi tidak ada satupun dari makhluk-makhluk ini yang bisa memberikan nikmat sebesar kelimpahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruhlah kita semuanya, ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, dari saudara kita, yang saat kita, kalau kita hitung, kita nilai, hanya kita diberikan sedikit secuil dari kehidupan bumi. Itu pun kita sudah sayang dan kita menghormati, mencintai dia, dan tidak ingin menyakiti dia. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, pemilik alam ini dan pemberi seluruh kenikmatan kepada kita? Apakah kemudian kita menjadi hamba yang kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulun." Sesungguhnya yang namanya pendengaran kita, penglihatan kita, dan juga hati kalbu kita, itu semuanya akan kita bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf para muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi memang yang namanya al-insan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa khuliqa al-insan dha'ifan. Yang namanya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa, betul-betul dalam kondisi lemah dan lemah. Tetapi di balik itu semuanya, yang namanya al-insan, ada yang menyebutkan manusia disebut dengan al-insan karena kasratul nisyan, karena banyak lupanya, banyak tidak ingatnya, sering dan mudah melupakan. Jangankan kepada manusia, kebaikan-kebaikan mereka, lupa kepada penciptanya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, yang dahulu pernah mengambil perjanjian bisa kita menjadi ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, kita semuanya, bukankah aku adalah roh kalian? Maka seluruh roh manusia mereka menyebutkan bala, benar, tentu engkau adalah roh kami, kami menjadi saksi. Tetapi ketika telah terlahir di alam dunia, maka mereka lupa terhadap perjanjian yang mereka ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi menjadikan Allah sebagai rohnya, tidak lagi menjadikan Allah sebagai sembahannya, tidak lagi dia mengingat bahwa yang memberikan segala nikmat-nikmatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga merupakan sifat dasar al-insan, manusia, latra manusia, banyak sekali rumah. Ma'asra muslimin rahimahni wa rahimahumullahu jami'an. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang masih Allah Azza wa Jalla memberikan berbagai atau memperlihatkan dan memperdengarkan berbagai ayat-ayat dalam rangka untuk mengingatkan kepada mereka akan besarnya kekuasaan Allah SWT. Akan maha agungnya Allah SWT. Di mana umat manusia yang mereka ciptakan dalam keadaan jauh menjauh dan suka yang berbohong dan berada di atas kejahilan, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, malas untuk belajar ilmu agama, sehingga dia tidak paham terhadap Rabbnya, tidak paham terhadap Islam, tidak paham terhadap Nabi-Nya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian juga sukanya berbuat zalim, melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ketika dahulu berjaya diberikan kenikmatan, diluaskan rezekinya, maka dia lupa dan mempergunakan harta-hartanya tersebut, mempergunakan kesehatannya tersebut, mempergunakan waktu luangnya dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya justru untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, berbuat dosa, sehingga terkadang Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat dalam rangka untuk menakut-nakuti mereka, dalam rangka untuk membuat hamba-hamba itu merasa takut dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu min ayati illa tahwifa." Dan tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala tanda-tanda kebesaran menurunkan bencana dari langit ataupun dari bumi, itu dalam rangka untuk tahwif, menakut-nakuti manusia, menyadarkan mereka dan mengingatkan mereka akan besarnya kekuatan Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus mengingatkan mereka akan dampak yang sangat negatif, yang sangat buruk dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Wahidin wahidin wahidullah jami'an. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qur'an, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yahtadun." Telah tampak beberapa kerusakan yang ada di daratan, yang ada di lautan. Antum bisa melihat dan juga bisa mendengarnya dan bisa memahami itu semuanya merupakan tanda-tanda kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan berbagai macam kerusakan-kerusakan, bencana dan musibah itu. Itu bina kasabat aidinas, disebabkan karena ulah perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia-manusia seperti kita. Yang dilakukan oleh manusia-manusia makhluk yang kecil, tetapi sombong, zalim, dan jahil. Tidak memahami bahwa tadi perbuatan dosa yang mereka lakukan bisa menyebabkan turunnya bencana, turunnya azab, sehingga terjadinya berbagai macam kerusakan-kerusakan tersebut. Itu adalah karena sebab ulah perbuatan mereka. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, agar mereka betul-betul merasakan dan namanya manusia menyadari akibat buruk dari apa yang mereka lakukan untuk berupa perbuatan dosa dan kemaksiatan. La'allahum yarji'un, sehingga mudah-mudahan di antara mereka ada yang kembali bertobat kepada Allah. Yang tadinya tidak pernah sholat dengan adanya musibah tersebut, dia melihat, dia mendengar, akhirnya dia merasa takut, Ternyata umur manusia begitu singkat, tidak ada seorang pun yang tahu. Akhirnya tidak ada waktu dan kesempatan untuk dia berbuat dosa dan kemaksiatan, takut untuk diambil nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan yang belum mempersiapkan bekal menuju ke sana. Nah, ini adalah salah satu bentuk teguran dan dibalik itu semuanya adalah kasih sayang Allah SWT yang teramat. Meskipun secara zahirnya kita melihat korban-korban yang berjatuhan, korban-korban yang meninggal, dan kemudian gempa materi, bangunan, ketika terjadi gempa apakah di Indonesia, apakah yang kemarin terjadi di Turki, menurunkan bangunan-bangunan yang tinggi, tidak ada apa-apa yang dibalik goncangan bumi yang bergoncang dalam skala berapa skala yang baru yang ditutupkan 7,8. Dan itu baru sangat kecil dibandingkan pergoncangan yang terjadi di wilayah ini telah. Nah, yang mana dimulainya akan terjadi pula gempa. Saya enggak tahu akan terjadi gempa di wilayah ini. Nah, di wilayah Lombok Sari. Nah, ya enggak? Akan terjadi gempa saatnya nanti. Karena Allah SWT menyebutkan kita zulzilat bil ardhi zilzalah. Apabila seluruh bumi itu betul-betul bergoncang dengan goncangan yang dahsyat, seluruh bumi termasuk bumi yang ada di Lombok Sari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula dalam surah Al-Hajj, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatis syai'un adzim. Wahai kalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jalankan ketaatan, jauhi dosa dan maksiat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim. Kegoncangan yang terjadi di hari kiamat kelak adalah kegoncangan yang sangat dahsyat. Yang maha dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadhharu kullu dhati hablin hablaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari ketika terjadi kegoncangan di hari kiamat, maka seorang ibu duka pada bayi yang sedang disusuinya, dan wanita yang hamil mengumpulkan kandungannya, dan kau melihat seluruh manusia dalam keadaan mabuk. Bahkan disukai, tetapi perlu diperhatikan mereka bukan mabuk karena minuman keras, bukan mabuk karena itu. Tetapi karena ada Allah Subhanahu wa taala kita jadi gempa tersebut sangat tangis. Ya. Dan sebagian kecilnya sudah Allah Azza wa Jalla perlihatkan sebagai tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah, hari kiamat. Terjadinya berbagai macam zilzal, berbagai macam gempa bumi terjadi di mana-mana. Di Indonesia, di wilayah Yogyakarta, sudah pernah atau belum? Sudah kita tunggu di mana? Tentu. Jakarta atau tentu? Kemudian tentu di Aceh apa itu? Belum menggunakan di lautan. Kemudian di mana lagi? Di Palu. Ya. Terjadi gempa sekaligus likuifaksi tenggelamnya beberapa kampung yang sangat luar biasa di beberapa wilayah, di wilayah Balaroa, John Obe, dan beberapa tempat. Tapi kita sempat dahulu ke Palu juga melihat kondisi dan keadaan di sana. Kemudian juga di wilayah Lombok, kemudian baru kali di wilayah Cianjur. Nah, dan kemudian di wilayah Turki, di negara Turki, yang sebagai pertanda akan dekatnya yawmul qiyamah. Jangan sampai kita hanya melihat dan menyaksikan di media-media sosial, baik di YouTube, di berita-berita yang lainnya, kita melihat dan kita terjadinya gempa seperti ini luar biasa, hanya sebagai berita yang tak masuk ke dalam kalbu. Nah, atau bahkan di antara kita melupakan besarnya kekuatan Allah, pikirannya itu adalah kejadian alam semata. Tanyakan lempengan ini, lempengan itu. Nah, padahal yang namanya makhluk, yang namanya al-ar, bumi itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang kalau mau gempa minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya atau tidak? Sehingga kita bergerak sendiri tanpa ada izin dari Allah Azza wa Jalla, tanpa ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semuanya para pemimpin betul-betul ada peringatan kepada mereka-mereka yang memiliki kalbu, yang memiliki rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk juga tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah maudul fasya, adanya kematian yang datang secara tiba-tiba, bukan karena sakit, ada pemimahnya, ini sudah diponis, tidak akan bisa sembuh, dan mungkin umurnya sekian tahun lagi, tetapi ini dalam keadaan sehat, kemudian tiba-tiba dia mati. Apakah mati tenggelam, kecelakaan, atau terkena musibah gempa, dan yang lainnya. Yang mana mau terlupanya, kematian yang datang secara tiba-tiba. Kalau itu terjadi pada seorang mukmin yang dia telah mempersiapkan segala kehidupannya memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mempersiapkan datangnya kematian kapanpun datangnya, maka kematian yang datang secara tiba-tiba kepada mereka itu sebagai bentuk nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Walaupun secara dohirnya dia tertimpa runtuhan, secara dohirnya kita melihat dia tenggelam karena gelombang tsunami, tetapi dia adalah sebagai seorang mukmin yang telah mempersiapkan datangnya kematian yang datang secara tiba-tiba, maka kematian yang menimpa seorang mukmin tadi itu sebagai rahmat, sebagai bentuk pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kenikmatan agar dia beristirahat dari penatnya kehidupan dunia ini. Agar dia diistirahatkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tenang di alam kuburnya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kematian yang datang secara tiba-tiba ini ketika menimpa orang-orang yang kufar, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka ini sebagai adab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan dipersiapkan adab yang lebih besar lagi, yaitu di negeri akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala'adzabul akhirati akbar." Yang namanya adab di negeri akhirat itu jauh lebih dahsyat dibandingkan korban-korban itu. Dibandingkan korban-korban tsunami, dibandingkan korban-korban gempa, korban banjir, korban negeri pasti dan seterusnya. Itu kita melihat sudah sangat dahsyat dan mengerikan. Tetapi yang perlu diingat, di yawm al-qiyamah adabnya lebih dahsyat lagi. Dan kurang lebih insyaallah. Berapa menit? Lima menit. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau memberikan pesan kepada istrinya ketika terjadi berbagai macam gempa bumi, beliau mewajibkan kepada istrinya untuk anjakasodak, untuk bersedekah. Banyak-banyak bersedekah kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang fuqara, orang-orang masakin. Dan untuk menyayangi orang-orang yang lemah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Arrahimun dirhamuhum arrahman, irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Orang-orang yang menyayang, mereka-mereka akan disayang oleh Allah. Maka sayangilah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir miskin di muka bumi ini. Niscaya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit akan menyayangi kalian semuanya. Irhamu turham, sayangilah manusia, maka kalian pun akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara bentuk kasih sayang kita kepada mereka adalah dengan cara kita memberikan bantuan-bantuan, sedekah-sedekah, memberikan pertolongan-pertolongan kepada mereka yang memiliki harta, hendaklah betul-betul memperhatikan ya perkara ini sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la balun, pada hari ini yang tak bermanfaat lagi harta benda. Maka ketika kita dibukakan harta kepada diri kita, hendaklah kita memperhatikan dan menyayangi orang-orang yang lemah di antara kita. Karena kita semuanya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ditolong, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disayang oleh Allah azza wa jalla dengan sebab keberadaan orang-orang yang lemah di antara kita. Dengan sebab keberadaan orang-orang sekolah dan orang sakit yang mungkin dalam punya posisi dan kedudukan di antara kita. Yang mungkin tidak dikenal di kalangan kita, tidak dikenal di kalangan pejabat. Tidak dikenal di kalangan presiden, tidak dikenal di kalangan gubernur, bupati, tidak dikenal di kalangan publik yang viral, tetapi dia dikenal di sisi Allah SWT, dikenal di sisi malaikat-malaikat Allah. Allah SWT sering menyebut-nyebut dia di hadapan malaikat-malaikatnya karena kesolehannya dan sebagainya. Sehingga sayangilah mereka-mereka yang ada di muka bumi ini, yang ada di sekitar kita. Dari teman-teman kita yang membutuhkan bantuan kita. Sehingga kita akan dibantu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari saudara kita yang mukmin, sedang mengalami kesulitan dan butuh bantuan kita, dia tidak minta kepada pemerintah, tidak dikenal di kalangan pemerintah, dan tidak bisa mendapatkan bantuan, maka kita bantu dia. Karena siapa yang melepaskan satu kesulitan dari kesulitan seorang mukmin, saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesulitan dia di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Menyaksara ala muhsirin yasarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, sedang terhimpit hutang, sedang bangkrut, sedang jatuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang terakhir, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu betul-betul menolong saudaranya sendiri. Sehingga betul-betul kita harus terdepan di dalam kita memperhatikan dan membantu kaum du'afa, kaum fuqara, kaum masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kita membantu dia dan mengharapkan dia dan sajuan semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keberkahannya, penjagaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan itu kembalinya kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kita sampaikan Semoga dengan itu semua yang kita akan disayang oleh Allah Azza wa Jalla dan kita akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai tausiah dan nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kaum muslimin semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka rabbika hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadlul mubarakallahu bihi.